Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yasin Habibillah. Mayit sapa to pangeran ira Allah Ta'ala pangeran ku Nabi Iro, Nabi Muhammad, Nabi Kaulo. Hei mayit, opo toh agomo Iro, agomo Islam, agomo kiblat ira ana ing Ka'bah kiblat kaula. Mayit opo to panutan ira kitab Al-Qur'an panutan ku. Sedulur ira kabeh wong Islam sedulur kula. Lamun ora bisa jawab nem perkara nuli godo marang siro, lamun siro bisa jawab kanthi cetha nuli ngendika malaikat marang siro ngendikane wis siro padha turu kaya turune nganten anyar kasihan kula ngendikane wis siro padha turu kaya turune nganten anyar kasihan kula. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yasin Habibillah.